Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Qala Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullahu ta'ala. بهذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. Di dalam surat yang mulia ini ada beberapa keutamaan bagi malam Lailatul Qadar. Al-fadilatul ula, keutamaan yang pertama adalah annallaha anzala fiha al-Qur'ana alladhi bihi hidayatul bashar wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah. Keutamaan Lailatul Qadar yang ada dalam surat ini adalah yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di malam Lailatul Qadar Al-Quran, yang mana dengan Al-Quran itu kan ada hidayah, bimbingan bagi manusia. Dengan Quran akan diraih sa'adatuhum, akan ada kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Al-Quran sabab rifa'ah, ya, sebab ketinggian derajat satu kaum. Al-Fadilatu Tsaniyah, keutamaan kedua, ma yadullu alaih sibham min tafkhim wa ta'zim, apa yang ditunjukkan oleh pertanyaan, ya, pengulangan jumlah istifhamiyah yang sudah kita baca bahwasanya pengulangan ini menunjukkan tafkhim wa ta'zim, kemuliaan dan keagungan malam tersebut. Fiqaulihi wa ma'adraka ma Lailatul Qadar. Istifham ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan malam Lailatul Qadar. Al-fadilatu tsalitsah, keutamaan ketiga, annaha khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, yang pertama, sawabul amal, pahala amalan di malam tersebut khairun, ya, lebih baik daripada pahala amalan di 1000 bulan. Yani yang kedua, catatan kedua, 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Kedua catatan, anha khairun min alfi syahr, yani maksudnya sawabul amal fiha, balasan amalan, pahala amalan di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, yakni yang tidak ada padanya malam Lailatul Qadar. Al-Fadilatu Rabi'ah, keutamaan keempat, anal malaikata tatanazzalu fiha, bahwa para malaikat mereka turun ke bumi di malam tersebut. Wahum la yanziluna illa bil khairi wal barakati wa rahmah. Dan para malaikat itu tidaklah turun. Mereka, para malaikat, tidaklah turun ke bumi kecuali karena adanya kebaikan, adanya barokah, adanya rahmat. Ya, seperti turunnya malaikat. Majalis zikir. Majalis ilmi. Ya, karena adanya barakah, rahmat, dan kebaikan mereka turun. Dan turunnya mereka di malam Lailatul Qadar menunjukkan banyaknya barakah, kebaikan dan rahmat di malam Lailatul Qadar. Al-Fadilatul Khamisah. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang ada dalam surat ini yang kelima adalah Annaha Salamun. Bahwasanya malam yang penuh keselamatan. Malam yang selamat. Likasrati salamati fiha minal iqab wal azab. Dan di malam tersebut banyaknya keselamatan. Banyaknya keselamatan di malam tersebut selamat dari iqab. Dari hukuman dan azab. Bima yakum bihil al-abdu min ra'atillah azza wa jal. Kenapa banyak keselamatan? Ya, mereka selamat dari iqab dan azab karena ya, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dari ketaatan di malam tersebut. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan sebab ketaatan dia, amalannya lakukan di Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya. Ya, dengan ini ya, selamat dari iqab dan azab. Al-Fadilatul Sadisah. Keutamaan yang keenam dalam surat ini yang menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar adalah annallaha anzala fi fadliha suratan kamilatan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk menerangkan keutamaan malam Lailatul Qadar surat yang sempurna. Satu surat. Tutsla ila yaumil qiyamah, yang akan dibaca terus sampai hari kiamat. Ini surat yang sedang kita bahas. Qala rahimahullahu ta'ala wa min fadaili Lailatul Qadar. Dan di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah ma tsabata fi sahihain. Dan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, di antara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah apa yang tsabit dalam sahihain. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW berkata, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Beliau sekarang sebutkan apa makna hadis ini yang perlu dipahami. Kata beliau, fa qawluhu imanan wa ihtisaban. Syaratnya ibadah di malam Lailatul Qadar itu bisa menjadi sebab ampunan. Syaratnya yang pertama iman, yang kedua ihtisab. Imanan wahdi sahabat. Yani, imanan billahi wa bima a'addallahu minas thawabil qa'imina fiha. Ini menang iman. Barang siapa yang melakukan ibadah salat malam dan lainnya di malam Lailatul Qadar, imanan maksudnya dia beriman kepada Allah dan mengimani apa yang telah Allah siapkan dari pahala-pahala balasan kebaikan bagi yang beribadah di malam tersebut. Beriman kepada Allah dan beriman kepada pahala-pahala yang Allah janjikan bagi yang beribadah di malam tersebut. Ini iman. Wahtisaban, yakni wahtisabanil ajri wa talabi thawab. Dia lakukan dengan penuh iman, iman kepada Allah dan mengimani janji-janji Allah. Dan yang kedua, ihtisab, dan dia mengamalkannya semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ihtisab. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan iman seperti tersebut dan ihtisab, semata-mata mengharap pahala balasan dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Disebutkan satu faedah, kata beliau rahimahullahu taala, keutamaan ini, keutamaan beribadah di malam Lailatul Qadar adalah sebab ampunan dosa. Baik seorang tahu itu malam Lailatul Qadar atau bukan, ataupun bukan. Wa hadza hasilun liman 'alima biha wa lam ya'lam. Ini Jadi keutamaan mendapatkan maghfirah ketika beribadah di Lailatul Qadar ini akan diraih didapat oleh orang yang tahu malam tersebut malam Lailatul Qadar ataupun tidak mengetahuinya. Yang penting dia berijtihad, bersemangat 10 hari 10 malam terakhir beribadah kepada Allah mengharapkan Lailatul Qadar. Apakah dia tahu malam tersebut Lailatul Qadar atau bukan? Yang penting dia beribadah di malam tersebut. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yashtarit al-ilma biha. Yusul ajr. Yusul hadal ajr. Karena Rasul tidak mensyaratkan. Rasulullah tidak mensyaratkan orang yang dapat pahala itu harus tahu malam tersebut Lailatul Qadar. Tidak ada. Tidak ada syarat harus tahu malam tersebut Lailatul Qadar. Tidak ada. Yang penting, qama Lailatul Qadar, dia beribadah di Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab itu syaratnya. Dan tidak mesti tahu. Tidak disyaratkan harus tahu malam tersebut Lailatul Qadar. Ini menunjukkan pentingnya ya kita beristihad di 10 malam terakhir untuk beribadah ya agar mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa kita tahu atau tidak? Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa bihadza intahal kalam ala suratul qadar. Dengan ini selesai ya pembahasan tafsir suratul qadar. Naam. Wallahu a'lam bissawab.